Sementara Raden Saka seperti tidak setuju dengan jawaban Anting Wulan. Lalu pelan-pelan dan pasti, malam pun mulai merayap meninggalkan senja. Desa Dampit seperti sebuah desa yang penuh dengan misteri. Rencana apakah yang akan dilakukan Anting Wulan hingga mau menerima tawaran bermalam? Benarkah Kijro yang ada di desa Dampit itu yang pernah dilihat Anting Wulan di kota Raja Welingi dan berlaku kurang ajar? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16 Pusaka Arca Emas yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.